Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya Allah, dalam bahasan kita tentang kitab Sahih Bukhari, setelah mungkin beberapa pekan pembahasan tematik, dan kita kembali meneruskan kitab Sahih Bukhari masih dalam kitab Wudhu. Kita sekarang akan masuk ke bagian ke-32, jadi 169. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas bahwa dalam wudu disunahkan untuk mendahulukan anggota jantannya, yaitu tayamum, mendahulukan yang kanan, dan mendahulukan yang kanan itu dalam setiap hal kecuali yang diperbolehkan. Jadi dalam bahasan sudah kita bahas termasuk memakai sandal, mengisir, bersuci, dan dalam setiap malam. Tapi kita jelaskan poin-poin penting. Bagian ke-32, tadi 169. Bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwa imasi wudhu'i ida kana fi sholatu wa qala Nabi satu Rabi Allah Ta'ala Ahmad Allah Rabi Subuh Wah itu misal Al-Ma'u Dalam Yudha Kama Zala Al-Tayamun Bahwa Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Hadasa itu Abdullah Ibn Yusuf Batu masuk iman. Kalau sekarang Malik, anda tak ingat dia, iman itu apa? Anda sedih Malik, anda mukal. Doa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu salah tu asli. Kalau masa masuk al-wudhu, doa dia wudhu. Bahwa tiada Rasulullah SAW diwadu'in bahwa doa Rasulullah SAW dijadikan iman dia tahu wa amaran nasu ayat tawaddu'u minhu maka salah itu ma'a yambu'u min tahti asrabihi fakta tawaddu'u min kundi awakhirihim dan itu nasu wudu' Bab ketimasi wudhu tidak hanya bersalat bab mencari air wudhu ketika datang waktu salat. Jadi bab mencari air wudhu ketika telah datang telah tiba waktu salat. Berkata Isa Allah Ta'ala dengan hadis yang tadi hadisnya ma'alat itu ya mempati ma'alat ma'alat mungkin dari hadis yang tadi Allah istubuh telah tiba waktu subuh kalau itu saling mau. Lalu airnya pas sabar, pada mencari air. Kanan juga. Lalu tidak didapatkan. Karena salah sayangmu, maka turunlah ayat sayangmu. Ayat sayangmu, tidak lain adalah ayat tujuh juga. Itu surah Al-Mu'min ayat 6. Ayat sayangmu, surah Al-Mu'min ayat 6. Dan masuk pada ayat sayangmu, itu surah Al-Mu'min ayat 43. Kita masuk ayat sayangmu. Tapi yang dimaksud dengan ayat sayangmu yang terdapat pada surah Al-Ma'idah, itu ayat yang dihadapi namanya ia pun terlihat salah di kecil dia pun ia pun mulai malas itu orang sahur di rumah itu mau arbi pun ia tak beli untuk cuma arbi awal sekali kalau dia arbi pun mulai itu awalan itu bisa kalau kita di rumah kan kata yang mana kami dan pemuda. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis pada hadis nomor 169 dari jalannya Abdullah Ibnu Yusuf. Jadi murid Imam Malik yang dikenal sebagai rawi yang kuat yang menciptakan muatan. Itu ada dua rawi. Yang pertama Abdullah Ibnu Yusuf At-Tunisi. Yang kedua adalah Al-Fa' Nabi. Jadi yang kedua adalah Al-Fa' Nabi At-Tunisi. Yang kedua adalah Al-Fa' Nabi. Kalau akhbarana Malik, itu Malik Ibn Anas, Imam dari Hijrah. Jadi salah satu imam yang empat yang bertempat tinggal di Madinah. Maka mengapa Imam dari Hijrah. Dan Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dikasihkan rekomendasi oleh Gubernur Mekah untuk belajar kepada Imam Malik. Dan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik Al-Muwatta dalam kisaran umur sebelum 18 tahun. Dan beliau telah hafal kitab Al-Muwatta sebelum belajar kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik. Jadi sebelum belajar kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha An Anas ibn Malik dari Anas ibn Malik ini sahabat kalau Malik ibn Anas yaitu tadi ini tadi yang tadi ini An Anas ibn Malik itu sahabat itu sahabat yang juga akan malam itu sekarang dengan tiga dua orang dipanggilkan umurnya dipanggilkan putra-putrinya dan dipanggilkan hartanya. Oh, Inna hukum Allah sendiri berkata Rahim itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyaksikan dengan kedua matanya dan beliau ada di situ. Wa hanya tu sokatul asri dan telah masuk waktu asar. Fakta masa minasu al-wajwa takal yajiduhu. Lalu orang-orang pada mencari air. Yang disini bisa ada. Tidak ada air. Paham ya jiduhu. Kemudian mereka tidak mendapatkan. Jadi mencari air wudhu. Lalu tidak mendapatkan. Fakutia Rasulullah SAW diwadu'in. Maka Nabi SAW diberikan bagiannya besarnya, tapi di sana kosong, di sana tidak ada air. Jadi ini betul-betul di sana kosong, tidak ada air. Bahwa Allah SAW tidak dihina, ia debu. Lalu Nabi SAW meletakkan tangannya di bagiannya tersebut. Jadi menghasilkan tangan ke bagiannya. Akhirnya belum ada. Wa'amara nasa ayat tawafu minhu. Lalu para sahabat diperintahkan untuk berwudu dari ini. Para sahabat kemarin meminta si al-sahib ini. Lalu para sahabat melihat kami mengalir dari dua jari. Indonesia. Jadi para sahabat melihat air mengalir dari jari-jari. Dan Indonesia ini ibu dasar dari Indonesia jadi Musa. Karena Nabi Musa itu keluar airnya dari batu. Kalau keluar air dari batu kan biasa gitu kan. Walaupun saat itu Nabi Musa disuruh memukul batu kemudian kan kemudian dari timur kita asal tahunnya lalu menimbul 12 mata air ya dijadikan sebagai sumber mata air untuk pasukan Nabi Musa lepas. Pada itu, kalimah ayam bumi